pada pertengahan tahun 2018 bakal okay. bikin album lagi. Oke, okay. Yuk satu lagu kita kasih ada. Sayang dua. Sayang dua bersama New Metro pasti aja. spesial buat Neta Kafe sudah saya kasih. Risa Lawang Sewu.